satu buah lagu. Cantiknya Jawa Timur kali ini di kawasan India. Hey, bersama cantik. Hey, via Balan. Hey. Kyunki tum hi ho, ab tum hi ho, zindagi ab tum hi ho, chalo bhi mera dard bhi mere aas ki ab tum hi ho. Mas Kyunki ji chale, Mas Gundi, kumat ya Mas. Terima kasih.